Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله في أنترا كيقينًا Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan yang dilandasi oleh dalil-dalil Al-Quran dan Hadis, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini pelaku dosa besar yang belum sampai tingkatan kufur, pelaku dosa besar yang selain dari syirik pelakunya masih dikatakan muslim, belum keluar dari Islam. Demikian pula Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa pelaku maksiat, dia bukan seorang mukmin yang sempurna imannya, bukan seorang muslim yang sempurna Islamnya. Dia muslim tapi fasik. Dia mukmin tetapi imannya tidak sempurna. Berbeda dengan kelompok Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar telah keluar dari Islam. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi." وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Allah tidak mengampuni untuk dipersekutukan. Artinya orang yang mati di atas kesyirikan, seorang yang mati dalam keadaan dia menyekutukan Allah, maka tidak ada harapan diampuni oleh Allah. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ, dan Allah ampuni dosa selain syirik. Lima yasha, bagi yang Allah kehendaki. Jadi orang yang meninggal dalam keadaan dia melakukan dosa selain dosa kemusyrikan, pelakunya masih ada harapan ampunan dari Allah. Berarti orang tersebut masih punya Islam, masih punya iman. Belum dikeluarkan dari keislamannya, belum dikeluarkan dari keimanannya. Orang-orang Khawarij mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu kafir. Bantahannya adalah ayat tadi. Demikian pula dengan ayat-ayat yang lainnya, misalnya mencuri itu termasuk dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Menurut orang Khawarij, pelaku dosa besar itu kafir. Berarti orang yang mencuri dia kafir. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an menjelaskan bahwa orang yang melakukan pencurian hukumannya bukan dipotong lehernya tetapi dipotong tangannya. Kalau itu kafir, bukan tangannya yang dipotong, apanya? Lehernya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-sariqu was-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah tangan mereka. Bukti bahwa mereka masih muslim. Pencuri itu masih muslim. Andai kata kafir, bukan disuruh potong tangannya, dipotong apanya? Lehernya. Atau dibunuh. Berbeda lagi dengan kelompok Murji'ah. Kelompok yang mengatakan selama orang itu beriman, selagi seorang itu muslim, dosa kaya apapun tidak akan ngefek. Dosa seperti apapun, imannya tetap utuh. Ini juga keyakinan yang batin. Karena apa? Karena bagaimana seorang mau disamakan imannya orang yang ahli maksiat dengan imannya Abu Bakar? Abu Bakar, ya, orang yang ahli ibadah, ahli ketaatan. Ada orang ahli maksiat disamakan imannya dengan Abu Bakar. Kenapa? Orang berbuat maksiat, imannya utuh, tidak berkurang. Ini keyakinan yang tidak benar. Dan orang-orang Murji'ah mengatakan bahwa orang yang beriman itu imannya sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Iman, yang namanya iman itu sama, kata mereka. Ini keyakinan yang tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga itu bertingkat-tingkat. Kalau memang iman itu sama, imannya orang beriman itu sama, kenapa Allah menjadikan surga bertingkat-tingkat? Ada firdaus, surga yang paling tinggi, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya. Ketika Allah jadikan surga bertingkat-tingkat, bukti bahwa orang yang beriman keimanannya tidak sama. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna, ya. Ada yang imannya kuat dan ada yang imannya lemah. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Kajian kita pada malam hari ini seputar amalan-amalan yang menggugurkan dosa. Amalan-amalan yang menghapus dosa dan kesalahan. Ketahuilah bahwa apa itu dosa? Apa itu dosa? Dosa adalah seorang meninggalkan yang diwajibkan dan menerjang yang dilarang. Kalau ada kewajiban ditinggal, berarti pelakunya berdosa, kan? Pelakunya ahli maksiat. Perbuatannya perbuatan dosa, pelakunya dinamakan ahli maksiat. Perintah agama ditinggalkan, pelakunya berdosa, pelakunya dinamakan ahli maksiat. Larangan agama diterjang, ini juga dinamakan dosa, pelakunya disebut ahli maksiat. Contoh, perintah ditinggalkan. Berbakti kepada orang tua, hukumnya wajib. Ketika ada seorang anak, ya, tidak berbakti pada orang tuanya, berarti dia telah melakukan dosa karena meninggalkan kewajiban. Larangan diterjang, misalnya, ya, Allah melarang minum khamr. Ada seorang minum khamr, maka dia berdosa, ya, karena dia melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa itu tidak hanya apa yang sering difahami oleh orang, kayak mencuri, ya, kayak berzina, merampok, membunuh. Ini dosa jelas. Tapi meninggalkan salat itu dosa. Bahkan ulama mengatakan, lebih besar mana dosa orang yang meninggalkan kewajiban dengan orang yang menerjang larangan? Ulama mengatakan lebih besar dosa orang yang meninggalkan kewajiban. Contoh, orang yang meninggalkan sholat, menurut pendapat ulama yang paling kuat, kalau sengaja meninggalkan sholat, sudah dihukumi keluar dari Islam. Orang yang mencuri sudah dihukumi keluar dari Islam? Belum. Berarti kan lebih berat meninggalkan kewajiban daripada menerjang larangan. Contoh, dosanya iblis dengan dosanya Adam. Lebih besar mana? Iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud penghormatan kepada Adam. Iblis ya menolak, tidak mau melaksanakan perintah. Adam memakan dari pohon yang Adam dilarang darinya, berarti menerjang larangan. Lebih besar dosanya iblis. Jadi meninggalkan kewajiban lebih besar dosanya ketimbang menerjang larangan. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, ulama mengatakan bahwa dosa itu ada dua macam. Ada dosa besar dan ada dosa kecil. Apa itu dosa besar? Dosa besar adalah semua dosa yang pelakunya mendapatkan hukuman had di dunia. Seperti potong tangan, seperti cambuk, ya, cambuk, kisos. Orang yang melakukan satu perbuatan yang di dunia mendapatkan hukuman yang ada ketentuannya dalam agama. Seperti orang minum khamar, dicambuk. Orang sudah dilebihkan oleh Allah dengan akal, ya, ternyata dia hilangkan dengan khamar, dicambuk. Orang yang minum khamar, ya, dicambuk, berarti dia telah melakukan dosa besar. Ya, karena dosa besar definisinya, pengertiannya setiap dosa yang pelakunya, ya, berhak mendapat hukuman had di dunia ini. Atau pelakunya diancam dengan api neraka. Ya, pelakunya diancam dengan api neraka. Misalnya seorang yang meratapi mayit, seorang ditimpa musibah dengan kematian orang yang dicintainya, kemudian dia membentur-benturkan kepala, merobek-robek baju, mencakar-cakar muka. Orang seperti ini kalau dia tidak bertobat sebelum matinya, nanti terancam di hari kiamat dia akan diberi pakaian, ya, yang terbuat dari timah yang dipanaskan. Ya, ini tentunya dosa yang dilakukan oleh orang tersebut adalah dosa besar. Atau satu amalan atau perbuatan yang pelakunya terancam dengan laknatan, kutukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala'anallahu man ghayyara manaral ardi." Allah melaknat orang yang merubah patok-patok tanah atau tanda-tanda jalan. Patok tanah, ya, atau tanda-tanda jalan. Patok tanah misalnya, ya, tanahnya seorang dengan tetangganya ada pembatasnya, kemudian pembatasnya digeser, ya, digeser semeter atau setengah meter supaya, ya, tanah dia semakin lebar dengan mengambil tanah tetangganya secara tidak sah. Orang yang melakukan seperti ini dilaknat, berarti pelakunya melakukan dosa besar-besar. Ya. Demikian pula orang yang merubah, ya, rambu-rambu jalan, tanda-tanda jalan. Seharusnya misalnya, ya, ke pelabuhan ke arah sana timur, kemudian di, ya, papan penunjuk arah dialih, ya, disimpangkan sehingga orang salah. Orang melakukan seperti ini dilaknat, berarti pelakunya telah melakukan dosa besar. Awil ghadab, atau dosa yang pelakunya diancam dengan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Ini semua, ya, atau ini definisi dosa besar. Setiap dosa yang pelakunya diancam dengan hukuman di dunia atau diancam dengan api neraka, atau diancam dengan laknatan, atau kemurkaan dari Allah, berarti dosa tersebut dosa besar. Di antara kitab yang terbagus menjelaskan tentang dosa besar adalah kitab Al-Imam Adz-Dzahabi. Kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Apa faedah seorang menjauhi dosa-dosa besar? Disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 31. Surat An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukafir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka kami akan mengampuni dosa-dosa kalian dan akan memasukkan kalian kepada tempat yang mulia, yaitu surga. Ini di antara faedah seorang ketika berusaha untuk meninggalkan dosa besar, berusaha untuk menjauhi dosa besar, bahwa ya dosa-dosa kecilnya akan diampuni oleh Allah. Ya, kemudian Allah juga menjanjikan tempat tinggal yang mulia. Kalau tadi dosa besar, sebaliknya adalah dosa kecil. Namun dosa kecil akan bisa menjadi besar dengan dikerjakan secara rutin. Dosa kecil kalau dilakukan secara kontinu akan berubah menjadi dosa besar. Atau ketika seorang melakukan dosa, dia meremehkan, menganggap enteng, ah cuma segini, cuma sedikit. Dahulu dikatakan, janganlah Anda mengecilkan arti dari dosa. Ibarat dosa kecil yang dilakukan terus-menerus, ibarat kerikil yang dikumpulkan, ya, kemudian menjadi gunung. Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Jadi dosa kecil bisa berubah menjadi besar jika dilakukan secara terus-menerus. Dan jika pelakunya menganggap enteng, menganggap ringan, dahulu disebutkan la tahqiranna, atau kalimat yang sama dengan ini, ya, la tandur ila sihwaril maksiyah walakin undur ila man asaita. Anda jangan melihat kecilnya maksiat, jangan melihat kecilnya dosa, tapi Anda melihat pada siapa Anda berbuat dosa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mengingatkan para sahabat dari muhaqqiratiz dzunub, dosa-dosa yang dianggap ringan, dosa-dosa yang dianggap enteng. Karena orang kalau sudah mengentengkan dosa, dia akan terus-menerus melakukannya. Dia tidak berhenti dari mengerjakannya. Yang tadinya sedikit menjadi banyak, yang tadinya kecil menjadi besar. Dan tentunya ini akan menghancurkan. Tidakkah kita mendengar atau melihat suatu kebakaran yang melanda suatu pasar atau perumahan, awalnya hanya percikan api yang kecil. Api yang kecil, percikan yang kecil, namun dibiarkan, ya, atau tidak ketahuan, kemudian membesar-besar sehingga bisa menghanguskan, ya, pabrik, menghanguskan pasar, ya, dan semisalnya. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah, tentunya kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba memiliki dampak negatif baik untuk pribadi dia atau untuk masyarakat, bahkan untuk lingkungan sekalipun. Dahulu Hajar Aswad itu ketika diturunkan dari langit dalam keadaan putih, bersih, kemudian berubah menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang bukan hanya dampaknya terbatas kepada pelaku, bahkan terhadap orang lain. Jika kemaksiatan telah merajalela, kemudian tidak ada upaya untuk meluruskan, memperbaiki, menasehati, maka ibarat satu kaum yang mereka naik di atas perahu, di atas kapal. Ada yang di dek atas, ada yang di dek bawah. Orang yang ada di bawah, ketika ingin mengambil air, dia akan naik tangga, ya, melewati orang yang di atas. Kemudian mereka mengatakan, kalau kita setiap mengambil air harus naik ke atas, kita repot, kita juga mengganggu. Sudah kita lubangi saja kapal ini, supaya kita mudah ya mengambil air. Kalau dibiarkan orang-orang yang ada ya di dek bawah untuk melubangi kapal, kira-kira yang tenggelam yang bawah atau semuanya? Semuanya. Kemaksiatan tidak hanya berdampak kepada pribadi pelaku, namun juga terhadap masyarakat. Dahulu salaf umat ini, mereka sangat bersyukur kalau ada orang yang menasehatinya, sangat berterima kasih kalau ada orang yang meluruskan kesalahannya. Namun beda dengan generasi sekarang. Generasi yang kalau diingatkan itu marah. Generasi yang kalau diluruskan tidak menerima. Sampai diibaratkan dahulu, ya, bahwa dahulu manusia ibarat daun yang tidak ada durinya. Kalau kita sentuh, aman, lembut, tidak menyakiti. Sekarang beda. Ibarat pohon yang berduri, yang tidak ada daunnya. Kalau kita sentuh, terluka tangan kita, berdarah tangan kita. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seorang hamba manakala berbuat dosa akan di titik hitam pada hatinya. Semakin banyak dosa, semakin banyak titik hitam yang melekat di hatinya. Kalau sudah banyak kemaksiatan yang ia lakukan, ibarat panci yang dimasak, ibarat panci yang digunakan untuk masak dengan kayu, kalau sudah terlalu lama dipakai, tentu ya akan hitam. Panci yang seperti ini kalau disiram akan kalis, airnya tidak nempel. Demikian pula hati kalau sudah penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan titik hitam, nasihat tidak akan masuk, peringatan-peringatan tidak akan bisa diserap. Ini ketika hati seorang telah dipenuhi dengan titik hitam, ya karena kemaksiatannya. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki kita, yang mengatur jagat raya, alam semesta. Sudah seperti itu, kita selalu bermaksiat kepada Allah. Kita sering melakukan pelanggaran. Seandainya setiap orang yang melakukan dosa langsung diazab, mungkin sudah tidak ada lagi makhluk di muka bumi ini, sudah tidak ada manusia di muka bumi ini. Namun Allah masih sayang pada hambanya, memberikan kesempatan, memberikan waktu. Semoga dia insaf, semoga dia sadar, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada beberapa amalan yang kalau itu dilakukan, dosa akan diampuni oleh Allah, kesalahan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, at-taubah an-nasuh, tobat yang sesungguhnya, tobat yang betul-betul tobat. Apa itu tobat? Tobat itu harus terwujud padanya tiga syarat. Seorang berhenti dari kemaksiatan yang ia lakukan, kemudian dia menyesal atas perbuatannya. Yang ketiga, dia bertekad untuk tidak mengulangi di hari yang akan datang. Ini namanya tobat. Seorang menyesal atas dosa yang ia lakukan, dia berhenti ya dari kemaksiatan yang ia lakukan, dan dia bertekad untuk tidak mengulangi di masa yang akan datang. Namun kalau kaitannya dengan manusia, seorang berbuat jahat kepada orang lain, maka ditambah satu syarat, meminta maaf atau kehalalan, atau mengembalikan hak kepada orang yang haknya dirampas dia secara zalim. Allah SWT senang menerima taubat hambanya, lebih senang daripada seorang yang hilang kendaraan dan perbekalannya di padang sahara sehingga dia putus asa. Ketika dia putus asa, kemudian dia tidur, lalu kendaraan dan perbekalannya tiba-tiba ada di sampingnya. Seperti apa bahagianya orang tadi? Allah lebih bahagia menerima tobat hambanya ketimbang seorang yang hilang kendaraannya kemudian ditemukan kembali. Dan pintu tobat terbuka lebar. Selama seorang nyawanya belum sampai di tenggorokan, selama matahari belum terbit dari barat, pintu tobat terbuka lebar. Oleh karena itu barakallahu fikum, tidak boleh seorang menghukumi orang lain seperti apapun jahatnya, kamu pasti masuk neraka, enggak boleh. Karena bisa jadi sebelum dia meninggal dia bertobat. Bisa jadi dia beberapa hari sebelum meninggal dia insaf. Tidak boleh seorang menghukumi orang lain seperti apapun jahatnya, bahwa kamu pasti masuk neraka. Tidak bisa. Dulu pernah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang masuk Islam, orang kafir masuk Islam dalam peperangan. Masuk Islam dalam peperangan, kemudian dia ikut berperang dan terbunuh dalam perang ini. Dia belum sholat, belum zakat, belum melakukan amal-amal yang lainnya. Antara dia masuk Islam dengan kekufuran itu cuma berapa ya saat saja. Ada kata dia mati tadi sebelum masuk Islam, neraka sudah. Dia mati dalam keadaan dia masuk Islam. Setelah masuk Islam beberapa saat dia meninggal. Rasulullah mengatakan amila qalilan wa ujira katsiran. Orang ini beramal sedikit tetapi mendapatkan pahala yang banyak. Amila qalilan wa ujira katsiran. Orang ini sedikit amalannya tapi pahalanya banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan bahwa pintu tobat terbuka sebelum matahari terbit dari barat, sebelum nyawa ya ada di tenggorokan, bukan berarti kemudian seorang menunda-nunda. Karena ulama dulu mengatakan at-taswif minasyaiton, mengatakan nanti, menunda-nunda, ini bagian dari godaan syaiton. Mungkin seorang mengatakan nanti kalau saya sudah tua, nanti kalau saya sudah kaya, nanti kalau saya sudah mapan, baru bertobat pada Allah. Gak bisa. Orang gak ngerti kapan kematian akan datang. Berapa banyak orang yang sakit-sakitan, bahkan dia ingin mati, tidak mati-mati. Berapa banyak orang yang sehat, segar, bugar, tiba-tiba dia mati. Kam min sahihin mata lihuiri illatin. Berapa banyak orang sehat, segar bugar, kemudian dia mati tanpa dia mengidap penyakit sedikitpun. Dan berapa banyak orang yang dia sakit-sakitan, sudah parah, bahkan mungkin dia menginginkan kematian, namun dia tidak mati. Sehingga seorang tidak boleh mengatakan nanti kalau sudah tua, nanti kalau sudah kaya, nunda-nunda tobat. Ya, seperti ini termasuk daripada bisikan asyaiton. Kemudian yang kedua, di antara amalan yang bisa merontokkan dosa, menghapus noda yang ada pada hati ya seorang ya dari kemaksiatan adalah al-istighfar, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, apa bedanya istighfar dengan tobat? Jawabannya, tobat itu syaratnya ketat. Istighfar ya orang mengucapkan astaghfirullah. Kalau tobat syaratnya tadi, dia berhenti dari kemaksiatan, dia menyesali terhadap yang ia lakukan dan bertekad untuk tidak mengulangi di masa akan datang. Kalau istighfar, ucapan astaghfirullah adalah rasul kita, panutan kita. Sehari semalam tidak kurang dari 70 kali dari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau beristighfar selesai dari salat fardu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Kalau ada yang bertanya, selesai salat kok istighfar? Apa sholat dosa? Jawabannya bukan dosa. Bukan dosa. Istighfar selesai dari melaksanakan sholat. Karena seorang merasa bahwa ibadahnya belum sesempurna yang diinginkan oleh Allah. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa Rasulullah istighfar selesai dari sholat? Sholat kan bukan dosa. Jawabannya iya. Sholat bukan dosa. Namun seorang hamba merasa bahwa dia belum bisa melaksanakan perintah sesempurna yang Allah harapkan, maka dia pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar barakallahu fikum disebutkan oleh ulama memiliki ya keajaiban yang luar biasa. Orang yang senantiasa istighfar, Allah jadikan setiap kesulitan ada kemudahan. Orang yang senantiasa istighfar, Allah akan mudahkan urusannya, Allah akan lancarkan rezekinya. Bahkan istighfar di antara sebab seorang itu diberi anak keturunan. Jadi orang yang sudah menikah belum dikaruniai anak, banyak-banyak istighfar. Disebutkan dalam surat Nuh ya, ayat yang berkaitan dengan ini. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Disebutkan bi amwalin wa banin. Aku kata Nabi Nuh mengatakan ya kepada kaumku, mintalah ampun kalian kepada Allah. Sungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun. Kalau kalian istighfar meminta ampun kepada Allah, nantinya Allah akan menurunkan hujan yang deras. Hujan deras artinya hujan yang manfaat. Menyirami bumi sehingga bumi menumbuhkan tumbuhan. Kemudian juga istighfar. Kalau kalian istighfar, Allah akan memberikan pada kalian harta yang melimpah, demikian pula anak keturunan. Bahkan barakallahu fikum, istighfar akan mendatangkan kekuatan fisik dan batin. Maaf, sebagian salaf dahulu ada dari mereka sebelum maaf melakukan hubungan suami istri banyak-banyak istighfar, sehingga Allah memberikan kekuatan batin dan fisik ya kepada orang tersebut. Istighfar bisa menangkal musibah yang akan turun. Istighfar bisa menghilangkan musibah yang sudah turun. Ini di antara keajaiban istighfar. Kemudian ketiga, di antara perkara yang akan menghapus dosa adalah masaibud dunya, musibah-musibah dunia. Ya, seorang misalnya menyandung batu, luka kakinya, seorang hilang ya kambingnya, ya seorang terkena ya penyakit. Ini musibah-musibah dunia. Orang yang ditimpa musibah dunia maka musibah tadi akan menghapus dosa. Jadi seorang husnudzon berbaik sangka dengan Allah. Jangan seorang ketika ditimpa musibah kemudian mengatakan, ya Allah, apa salah saya? Apa dosa saya? Kenapa saya mendapatkan ujian seberat ini? Tidak boleh seperti ini. Ya. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang badui. Ketika Rasul menjenguk seorang badui, beliau berdoa, la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa. Insyaallah sakit ini sebagai tahur, pencuci terhadap dosa. Ternyata orang badui tadi ya mengatakan seperti ini. Penyakit seperti ini mana mungkin ya mencuci dosa. Ini penyakit demam yang menimpa orang sudah tua yang akan mengantarkan dia ke alam kubur. Kata Rasulullah, "Fana am idan." Kalau demikian sudah, ternyata betul. Orang ini keesokan harinya sudah meninggal. Ada seorang badui sakit demam. Dijenguk oleh Rasulullah. Rasul mendoakan, la ba'sa tahurun insyaallah. Yang artinya, enggak apa-apa. Insyaallah, penyakit ini sebagai tahur, pencuci terhadap dosa. Kan doa yang baik. Ketika didoakan seperti ini, ternyata orang badui tadi, ya, kayak enggak percaya. Masa penyakit kayak gini, ya, akan mencuci dosa. Ini penyakit menimpa orang sudah tua, ia akan mengantarkan ya saya ke alam kubur. Kata Rasulullah, ya sudah kalau memang seperti itu. Ternyata betul. Keesokan harinya, ya orang tadi sudah meninggal. Kemudian yang keempat, al-hasanat al-mahiyat. Amal-amal solih. Ketaatan-ketaatan pada Allah, ini sebagai pencuci dosa. Sholat lima waktu yang dikerjakan oleh seorang mukmin, ibaratnya di depan rumah seorang ada sungai yang jernih yang mengalir, yang setiap hari dia mandi darinya lima kali, apa mungkin tersisa di tubuhnya kotoran? Sholat sebagai pencuci dosa. Wudu yang dikerjakan oleh seorang mukmin akan merontokkan dosa. Air wudhu yang menetes dari wajahnya akan membasuh atau membersihkan dosa yang dilakukan oleh wajah. Air wudhu yang menetes dari ya celah jari jemari akan mengampuni dosa yang dilakukan oleh tangan ini. Namun bukan dosa korupsi, bukan dosa mencuri. Kalau seperti itu orang mencuri berwudhu, korupsi berwudhu, ya bukan. Ini kaitannya dosa besar harus bertobat. Makanya ulama mengatakan amalan solih yang menghapus dosa itu dosa besar atau dosa kecil. Ulama mengatakan dosa kecil. Adapun dosa besar, seorang harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu seorang lelaki ya, kepada Rasul, dia telah melakukan sesuatu yang tidak baik. Dia memeluk seorang wanita, mencumi seorang wanita yang bukan haknya. Dia datang kepada Nabi siap untuk dihukum. Kemudian Nabi membacakan ayat, Aqimis Salata tarafayin nahari wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat. Artinya orang tadi diperintahkan untuk melakukan kebaikan, karena kebaikan akan menghapus dosa, ya akan melenyapkan kesalahan. Di antara amalan yang bisa menghapus dosa seorang adalah doa orang yang beriman untuk saudaranya. Baik ya saudaranya masih hidup atau sudah mati. Bisa jadi seorang diampuni oleh Allah padahal dia tidak istighfar, padahal dia tidak bertobat. Ternyata saudaranya mendoakan ampunan, ya Allah ampunilah si fulan, ya Allah ampunilah si fulana. Kemudian dikabulkan doanya, dia diampuni. Padahal dia tidak istighfar, padahal dia tidak tobat. Bisa jadi seorang diampuni oleh Allah karena didoakan ampunan oleh orang lain. Di antaranya juga didoakan ampunan oleh para malaikat. Karena para malaikat disebutkan dalam ayat wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Para malaikat memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Para malaikat sayang kepada kaum mukminin, mendoakan ampunan, memohonkan ampunan kepada Allah untuk kaum mukminin. Oleh karena itu, inti dari sholat jenazah itu apa? Inti dari sholat jenazah, seorang yang menyolati, ya, memintakan ampunan untuk mayit. Mayit tadi punya dosa, dia sudah tidak bisa bertobat karena sudah mati, namun bisa diampuni karena didoakan ampunan, ya, oleh kaum mukminin, oleh orang yang menyolatinya. Kemudian berikutnya, apa yang diberikan atau dihadiahkan kepada mayit dari amal solih? Misalnya seorang bersedekah dengan niatan untuk ibunya yang sudah meninggal, boleh? Ya. Dahulu ada seorang sahabat datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, ibu saya meninggal secara mendadak. Dan saya kira kalau masih ada kesempatan untuk bicara, dia akan berwasiat. Apakah manfaat bagi ibu saya kalau saya bersedekah atas nama ibu saya? Kata Rasulullah, tasaddaq anha. Bersedekahlah kamu atas nama ibu kamu. Boleh. Bisa jadi seorang sudah meninggal, anaknya misalnya mengumrohkan untuk orang tuanya sudah meninggal, atau menghajikan untuk orang tuanya sudah meninggal, kemudian diterima amalannya, menjadi sebab orang yang meninggal tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkara yang menjadikan dosa seorang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa nanti kaum mukminin apabila mereka telah melewati jembatan yang dibentangkan di atas jahannam, mereka belum diizinkan masuk dalam surga. Sampai antar mereka yang dahulu di dunia, ya, pernah mendolimi, disitulah mereka saling, ya, mengambil haknya. Orang yang dolim, ya, kebaikannya diambil oleh orang dizalimi. Kalau mereka sudah bersih, baru diizinkan masuk dalam sorga. Jadi orang-orang yang beriman, yang penghuni sorga, ketika mereka sudah melewati jembatan yang dibentangkan di atas jahanam, belum bisa langsung masuk, masih tertahan. Mungkin dahulu ada dia berbuat zalim pada orang lain, sesama penghuni sorga yang ketika di dunia, ya, berbuat zalim, disitulah, ya, dia yang zalim diambil pahalanya, atau kalau, ya, ternyata kurang, maka dosa orang yang dizalimi ditimpakan kepada yang zalim. Jadi dosa orang yang dianiaya diberikan kepada yang, ya, berbuat aniaya. Dosa orang yang dizalimi diberikan kepada yang zalim. Ini diantara sebab, ya, dosa seorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, di antara sebab, ya, dosa seorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat orang yang memberi syafaat. Seorang anak memberi seorang tua memberi syafaat pada anaknya, anak memberi syafaat pada orang tuanya, orang yang mati syahid memberi syafaat pada sekian puluh dari keluarganya. Nanti akan ada di hari kiamat, seorang yang derajatnya ditinggikan oleh Allah, padahal amalannya, ya, dia sudah bisa memperkirakan, amalannya belum bisa menyampaikan dia kepada derajat setinggi itu. Dia pun bertanya, ya Allah, dari mana ini? Dari mana derajat setinggi ini saya dapatkan? Kemudian dikatakan, bistighfari waladika laka. Ini disebabkan anakmu memintakan ampun untuk kamu. Anak yang solih, anak yang baik di dunia akan menyejukkan hati orang tua, menenteramkan hati orang tua. Ketika orang tua sudah meninggal, tidak ada henti-hentinya berdoa, memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang tua. Kemudian terakhir, barakallahu fikum, dan tentunya masih banyak hal-hal yang menjadikan dosa seorang diampuni oleh Allah SWT, yaitu ampunan dari Allah SWT secara khusus. Allah sendiri yang mengampuni orang tadi. Kalau Allah yang mengampuni, sudah enggak ada seorang pun yang bisa menghalang-halanginya. Kemudian yang terakhir, kalau tadi akhir, ini terakhir sudah. Masih banyak lagi, ya. Orang yang melakukan pelanggaran kemudian mendapat hukuman di dunia, maka hukuman tadi sebagai penghapusan terhadap dosa. Orang yang mencuri misalnya, kemudian dipotong tangannya, maka dosa pencuriannya diampuni oleh Allah SWT. Orang yang minum khamar kemudian disambuk 40 kali sambukan, maka dosa minum khamarnya diampuni oleh Allah. Jadi yang namanya hukuman-hukuman syariat memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah jawabir, yang kedua adalah zawajir. Yang pertama adalah penghapusan terhadap dosa, yang kedua adalah sebagai, ya, untuk menimbulkan efek jera dan untuk mempertakuti orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Ini yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.